ingin berlagu membawa telomoyo nama sejak zaman dulu kala. Siapa mendengar tuan gembira hatinya keroncong Delomoyo nama lagunya untuk menghibur tuan hati sedang hasrat hatiku ingin berlagu membawa telomoyo nama sejak zaman dulu kala. Siapa mendengar tuan gembira hatinya keroncong Delomoyo namalah lagunya untuk menghibur tuan hati sedang.